صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kami akan membawakan kesempatan pada acara penyejuk iman, yaitu surat An-Nisa dari ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yakuluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi'alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yang artinya, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarkanlah sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, lihatlah, perhatikanlah dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ketika sudah kita bacakan ayat 46 dari surat An-Nisa yang dimulai dengan minal ladzina hadu, artinya min di sini adalah bahagian orang-orang Yahudi. Berarti Allah juga memberitahukan kepada kita, tidak semuanya orang Yahudi itu kafir kepada Allah. Masih banyak orang-orang yang beriman. Cuman kalau dihitung secara global, secara keseluruhan, kebanyakan mereka itu adalah kufur kepada Allah, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, sehingga mereka selalu ingin merubah sesudah ditetapkan Allah melalui firman-Nya. Yaitu terbukti di sini Allah berfirman, yuharrifunal kalima, mereka itu selalu artinya merubah perkataan Allah yang sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Wa yaqul, bahkan mereka berkata, sami'na wa asayna. Mereka ini sangat berani sekali kepada Allah. Setelah mereka mengatakan, sami'na, kami mendengar, wa asayna, kami mengkhianatinya, kami betul-betul tidak menurutinya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka mengatakan, wasma', dengarkanlah apa yang sudah ada pada kami, yaitu dari kitab Taurat. Ghaira musma'in, padahal mereka itu tidak mendengar, tidak pernah mendengar atau tidak pernah mendapatkan dalam kitab Taurat. Tapi begitulah mereka ingin mengelabui, ingin menghancurkan ajaran Islam tersebut, atau ingin menghancurkan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka mengatakan seperti itu, layyan bi'alsinatihim, artinya mereka memutarbalikkan, karena sangat pandai sekali mereka berbicara, berargumentasi, berkomentar tentang itu. Tapi sebetulnya mereka itu adalah mencela agama, wa ta'nan fid din. Memang banyak sekali kadang-kadang kita melihat orang itu pintar berbicara, pintar mengolah, tapi kadang-kadang kita belum mengetahui hatinya. Apakah dia sami'na wa ato'na, ataukah dia sami'na wa asaina. Begitu. Kalau istilah bahasa Padang, iukan diurang lalukan diawa. Jadi apapun ceritanya itu tidak menjadi berkesan di hatinya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Artinya mereka itu pandai berargumentasi. Seakan-akan bahkan ketika mereka itu kalah dan melihat kebenaran itu ada, kebencian mereka itu bertambah, berubah. Mereka ingin merubah apa yang disampaikan dalam kitab Taurat itu yang menjadi penguat kedatangan Rasulullah terakhir, mereka rubah. Sami'na wa asaina, berani sekali mereka mengatakan seperti itu. Padahal kata Allah, kalau seandainya mereka itu mendengar dan bertaat kepada Allah dan terus konsekuen, itulah yang lebih bagus. Tapi Allah melaknat mereka. Sebabkan oleh apa? Karena kekupuran mereka terus menerus. Datang peringatan, tidak mau sadar. Seperti kita di Indonesia seperti ini. Banyak sudah peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, tapi banyak sekali manusia itu tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut. Tapi ketika datang musibah tersebut, bukan tanggung mereka, sangat terkejut dengan hal itu. Disebabkan apa? Karena mereka itu terkejut, karena mereka tidak mempersiapkan yang lebih buruk lagi ke depan. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, meyakini hal itu, mereka akan berpikir ini akan ada yang hal yang lebih buruk lagi kalau seandainya manusia itu tidak mengindahkan manhaj Allah ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz Fajrul. Ya. Kalau misalnya disebutkan ada orang pandai bersilat lidah tapi niatnya mungkin jauh dari apa yang dia ucapkan. Dalam hal kaitan bahasa Arab ini Pak Ustaz. Ya. Apakah menjadi syarat atau saran untuk menjadi seorang ulama? Ataukah seorang ulama itu harus pandai bahasa Arab atau cuman sekedar punya niat baik dia sudah cukuplah jadi ulama gitu. Iya. Kalau kita ingin menjelaskan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, tidak pun dia itu ulama, tapi dia itu harus mengetahui bahasa Arab. Iya. Karena apa? Tapi syarat enggak kalau menjadi seorang ulama harus pandai bahasa Arab. Kalau enggak pandai bahasa Arab enggak bisa jadi ulama gitu. Kalau menurut saya mesti itu syarat itu. Iya. Dalam arti kata pandai itu dia dapat menyerap apa yang dimaksudkan terkandung arti tersurat ataupun tersirat. Kalau yang tersurat kan sudah gampang kita melihatnya. Tapi yang tersirat itu yang tidak, karena bahasa Arab itu satu kata dia kadang-kadang mempunyai arti tiga, bahkan iya, empat, bahkan lima, sampai begitu dia. Iya. Kalau saya melihat begini Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya ulama atau jamak ya, mufradnya alim. Alim ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Iya, betul. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu ulama. Ulama. Suatu hal menarik kata Syekh Muhammad Yusuf Qardowi, iya, bahwa ayat ini didahului tentang kisah atau ilmu pengetahuan gunung. Oh, iya, gunung iya, itu ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, gitu iya kan. Kemudian juga informasi tentang bagaimana alam semesta ini. Jadi kata Syekh Yusuf Qardowi, ulama yang dimaksud dengan ayat ini bukan saja orang yang mengetahui ilmu agama. Iya. Karena agama Islam itu bukan saja untuk akhirat iya, atau sholat, puasa, haji, zakat selesai. Iya. Tidak. Dunia ini juga diwariskan Allah kepada ibadiah sholihin, yeah, kepada hamba-hambanya yang soleh. Yeah. Jadi kata dia, ulama bisa dijadikan gelar atau tanggung jawab bagi siapa saja. Yeah. Termasuk orang yang mengetahui ilmu alam raya ini. Dengan satu catatan, khosyah. Yeah. Apabila dia takut kepada Allah, ulama lah dia. Yeah. Sementara ada ulama yang tidak takut kepada Allah, dia bukan ulama. Iya. Yeah. Nah, jadi kata kuncinya bukan bahasa Arab, tapi khosyah. Khosyah. Ah, gitu. Tapi yang saya maksudkan tadi begini Ustaz. Syarat harus pandai bahasa Arab ini ketika dia ingin menjelaskan Ustaz. Iya. Kalau seandainya dia belum mempunyai disiplin ilmu tersebut, ketika dia merujuk kepada bahasa Arab itu akan merasakan kesusahan. Iya. Tapi kalau kita ingin untuk memahami bahasa Arab, hanya fasilitas kita untuk disiplin keilmuan itu tidak ada masalah dalam bahasa Arab. Tapi ketika dia ingin seperti begini, ada yang mengatakan Ustaz, saya bahasa Arabnya ala kedaran, jadi saya sampaikan agama itu ya apa adanya sama saya. Iya. Ketika dia dapat hadis dari buku-buku, bisa dia menyerap enggak hadis ini? Jangan-jangan hadis ini hadis maudhu. Jangan-jangan hadis ini masih diperselisihkan, dipertentangkan. Jangan-jangan hadis ini kuat tapi diragukan. Kan bisa gitu sebaliknya. Iya. Jadi saya rasa itulah pentingnya para penerjemah. Iya. Jadi saya rasa ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang tidak bisa bahasa Arab tidak harus berkecil hati. Iya, betul. Karena ada orang-orang yang bertugas sebagai translator, penerjemah. Ya itulah namanya kehidupan ini. Tidak ada mungkin satu orang itu piawai dalam berbagai hal. Iya. Mungkin ada dia sebagai penerjemah, dialah nanti yang diminta untuk menerjemahkan sehingga Al-Qur'an itu menjadi buku universal. Bukan buku orang Arab, bukan juga buku orang yang tahu bahasa Arab. Iya. Tetapi dijadikan Al-Qur'an itu sebagai bilisani qaumi. Iya. Sebagai disebutkan juga dia bilisani na'arobin mubin, mubin. Dengan bahasa Arab yang begitu nyata. Tapi di sisi lain dalam hal dakwah, Al-Quran itu harus bilisani kaumihi, iya. Sampai terserap oleh penduduk yang begitu awam, iya. Jadi saya juga mengatakan kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa pemahaman Al-Quran itu tidak harus dulu bisa bahasa Arab. Yeah. Karena suatu hal menarik di abad sekarang ini kita menemukan tafsir itu sudah begitu sangat sederhana. Yeah, yeah. Ada tafsir untuk anak-anak. Yeah. Kenapa? Karena tujuan dari Al-Quran itu adalah untuk mendapatkan petunjuk. Yeah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalaulah begitu, maka semua niat baik harus disederhanakan. Sudah tidak zamannya lagi kita ini hidup di Menara Gading. Yeah. Sudah harus, kalau misalnya Anda tidak bisa begini, tidak layak. Saya rasa itu sudah dimulai diruntuhkan. Kenapa? Karena agama itu milik semua. Ungkapan Ustaz Arifin ini dikuatkan oleh pendapat dari Yusuf Qardawi. Yeah. Artinya ketika kita itu nilai ta'abud kita itu ingin kita tingkatkan, walaupun seorang itu tidak paham dengan bahasa Arab, mm-hmm. ataupun membaca Al-Quran tidak tahu artinya, tetap mendapatkan pahala. Iya, benar sekali. Begitu. Jadi jangan kita harus mengatakan pandai bahasa Arab dulu, tidak. Tidak. Begitu. Iya. Tapi ketika kita ingin memahami sesuatu, ingin menjelaskan sama seseorang, iya. paling tidak harus dimiliki ilmu tersebut. Iya. Belajar tetap. Belajar tetap, istilahnya. Cuman istilah, iya. jangan tunggu. Pandai baru mengatakan. Jangan tunggu pandai dulu baru itu ya, betul itu. Ya, mungkin Ustaz Asim bisa nambahkan. Terima kasih. Saya yang ngene ini sami'na wa asaina. Pada zaman Yahudi dia hanya mendengar tapi tidak ada kata taat. Yeah. Dia hanya mendengar ajakan orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau lihat kita sekarang umat Islam, iya. ya. Mm-hmm. Ada sebagian umat Islam dia mendengar azan atau selain azan lah. Yeah. Tapi yang kita banyak azan. Dia mendengar azan, tapi ketika mendengar taat itu tidak ada. Seandainya dia taat, dia akan cepat-cepat untuk sholat dan melaksanakan sholat. Ini hanya mendengar, oh udah azan. Sebagai bukti, oh udah azan duhur, udah siang, yeah. oh subuh udah azan, oh berarti mau pagi. Hanya seperti itu, tapi dia tidak sholat. Ada juga yang dia mendengar azan ada, dia dengar sebenarnya, tapi hatinya nggak tersentuh untuk menjawab azan. Iya. Jadi itu bisa dikatakan mungkin mendengar tidak, apalagi taat. Nah, seperti iya. itu yang terjadi kepada sebagian umat Islam, bukan cuma kepada Yahudi. Terima kasih. Iya. Jadi suatu hal yang menarik masalah iya. azan ini. Dengan iya. azan saja itu sudah bagus sebenarnya. Iya, betul. Karena ada suatu negara itu tidak boleh dikumandangkan azan. Iya, betul itu. Nah, itu suatu hal yang menyedihkan. Jadi memang proses ya. Jadi seperti kata Ustaz Asim tadi, bagus sekali. Maunya muslim yang maksimal itu dengar azan sholat, iya. toh nanti juga di akhir waktu dia sholat, iya, lebih betul. Bagus sudah sholat di awal waktu, kewajiban sudah selesaikan. Toh misalnya kalau kita dipanggil SBY sekarang, mungkin 1 jam sebelum, 2 hari sebelum bertemu, iya. sudah panas dingin menghadap dia ya kan, iya. masih yang panggil muazin untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita diulur-ulur waktunya gitu kan. Nah, yeah, itu saja. Sangat menarik sekali apa yang yeah. Ustaz katakan itu. Itu terjadi di kalangan aparat pemerintahan. Iya. Yeah. Apabila ada kumpul. Dan kumpul ini memang sangat urgen antara ketua dan pejabat-pejabat negara. Pas waktu itu memang datang azan Ustaz. Uh-uh. Terus itu yang bawahan ini sangat segan. Nanti kalau seandainya saya sholat, nanti kena sanksi pula. Kalau begini kena sanksi, gimana kira-kira Ustaz untuk menghadapi seperti itu? Iya. Ya. Sebenarnya as-shalatu ala waktiha itu kadang orang berbeda pendapat yang memahaminya ya. Yeah. Orang memahami itu di awal waktu. Kalau di awal waktu kenapa enggak disebut as-shalatu ala awwali waktiha gitu. Yeah. Tapi dia langsung ala waktiha. Di awal juga waktunya, di tengah juga waktunya, di akhir juga waktunya. Yeah. Cuman yang tidak boleh di situ melalaikan. Yeah. Itu kalau menurut saya gitu. Iya. Yeah. Jadi menarik sekali masalah sami'na wa asyaina ini. Di sisi lain kita melihat ayat 46 ini ada kaitannya dengan ayat 45 ketika Allah mengatakan wallahu a'lamu bi a'daikum. Allah yeah. mengatakan musuh-musuhmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yahudi. Iya. Yeah. Satu hal yang menarik ketika ayat 46 ini disebutkan, Allah tidak menunjukkan individu dari umat Yahudi itu. Dan bahkan Yahudi itu sendiri tidak salah. Yeah. Yang salah perangainya. Maka di sini Allah menyebutkan perangai Yahudi yang dimusuhi oleh Islam, dimusuhi oleh Allah itu apa? Pertama yuharifunal kalimah, merubah. Merubah. Merubah. Jangankan Allah, kita sendiri saja kalau misalnya ada yang dirubah tidak sepengetahuan kita, misalnya anak ini ranking 10. Yeah. Dirubahnya, dicoretnya 0 jadi no, ranking 1. Mungkin Dignas marah itu. Iya. Yeah, nah, jadi merubah ini sebenarnya bukan musuh Allah saja, musuh manusia. Musuh manusia ya, yang betul, sudah ya. Baik dirubah. Yang sudah baik rusak. Dirubah lagi. Nah, itu satu. Yeah. Jadi sebenarnya satu. Yang kedua, melawan. Jangankan Allah, orang tua saja kalau dilawan oleh anaknya, yeah. gusar gitu. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh orang tua itu bukannya yang kusuruh ini yang buruk-buruk untuk kebaikan yeah. kaunya, nak, katanya yeah, kan. Betul. Belajar kok hari ini supaya jangan menyesal. Yeah. Nanti udah enggak lulus, orang tuanya juga, "Ma, aku enggak lulus." Kan udah ku bilang kau belajar, katanya enggak lulus. Desak-desaknya gurunya. Desak-desaknya gurunya, dikasihnya kue gitu biar lulus. Kan akhirnya melawan. Ini kan sifat-sifat yang musuh. Musuh, musuh. Betul itu. Yang ketiga, memutarbalikkan fakta. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi keburukan. Kalau merubah itu 10 jadi 1. Iya. Ini memutarbalikkan. Yang seharusnya dibilang yang seharusnya dibilang A apa? Baik dikatakannya buruk. Iya. Si Pulan itu baik kali katanya kan? Atau iya. malah dibilangnya kata si Pulan bahwa kau dibilang buruk padahal dibilangnya balik. Itu kan memutarbalikkan iya, padahal dibilangnya buruk. Iya. Nah, itu kan ya itu juga sangat dahsyat, sangat berbahaya karena itu bisa menimbulkan adu domba. Kemudian yang terakhir yang paling menyedihkan adalah menghina. Iya. Nah, kalau sudah menghina maka sifat-sifat ini termasuk kategori musuh. Maka di sini yang paling menyedihkan lagi wata'nan fiddin, menghina agama. Menghina agama. Nah, seperti Salman Rushdie yang menghina Islam dengan iya. ayat satanic verses-nya, iya. suatu hal yang menyedihkan. Toh sekarang Amerika memberi gelar kepada dia Sir. Iya. Gelar kehormatan itu tentu saja umat Islam tidak respect dengan kebijakan Amerika ini. Karena apa? Karena ini jelas adalah to'nan fiddin. Itu mungkin teman iya. Itu sifat-sifat seperti itu terjadi kepada siapa aja sebenarnya saat ya. Iya. Kemudian kalau yang saya ambil perhatian di situ membalikkan kata-fakta gitu. Itu ada timbul rasa kebohongan gitu. Iya. Itu kadang yang tidak disadari oleh orang tua. Ketika misalkan ada tamu datang, kemudian orang tua itu tidak mau menerima tamu itu, dia bilang ke anaknya, bilang bapak nggak ada, iya. bilang ibu nggak ada, atau ada telepon, bilang ibu tidur, padahal ada. Itu sebenarnya di situ mengajarkan anaknya kebohongan sebenarnya. Iya. Itu yang tidak disadarin kan. Padahal iya. dasarnya orang tua itu mengajar kejujuran. Iya. Tapi nak nggak boleh bohong nak. Jujur, abis begitu dering telepon mengatakan balas sebaliknya. Kadang-kadang memang tak disadari tentang hal itu. Iya, makanya suatu hal yang menarik ayat 46 ini ditutup dengan wala anna Allah bikufrihim. Iya. Yang Allah benci itu sifat-sifat empat ini karena itu identik dengan kufur. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya dia beriman, maka dia tidak akan melakukan empat hal ini. Tidak merubah, tidak melawan, memutarbalikkan agama, memutarbalikkan fakta, dan tidak menghina. Iya. Jadi Islam itu bukan membenci orang, tapi iya. membenci sifat. Yahudi yang baik, Allah mengatakan, fala yu'minuna illa qalila. Yahudi yang beriman kepada Allah seperti Abdullah bin Salam, iya. sangat dipuji dalam sangat Islam. Dipuji dalam Islam. Iya. Salman al-Farisi, penyembah iya. mata, penyembah api, yeah, ketika masuk ke dalam Islam dikatakan Nabi wasalman min alil bait. Salman termasuk keturunan keluarga, yeah, Nabi. Bahkan disebutkan oleh sahabat, yeah, kata orang, ketika kita salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuklah Salman al-Farisi di dalamnya. Karena Salman al-Farisi termasuk alil bait apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu, yeah, alaihi wasallam. Yeah. Jadi yang paling penting mengakhiri dari pertemuan kita ini yaitu ada tiga perangai yang perlu kita jauhi di sini. Pertama, ketika kita mendengarkan betul-betul ayat itu benar, maka kita harus mentaatinya, jangan malah sebaliknya. Kedua, jangan kita di sini yang memutarbalikkan agama. Yang enggak kita dengar kita bilang iya, mengatakan oh Tuhan itu enggak apa-apa kok sama kita gitu. Biasa-biasa saja, padahal itu yang dilakukannya sudah melanggar agama. Yang ketiga yaitu mencela agama. Ah, enggak apa-apanya itu, biasa-biasa sajanya itu, Tuhan juga enggak tahu. Itu kan mencela agama namanya, ya, seperti itu. Padahal Allah sudah sering mengingatkan dengan bentuk kekuasaannya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menyejukkan keimanan kita dan dapat meningkatkan keimanan kita juga. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan tamu kita adalah Ustaz Hasim, mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.